kita sirah. Kacamata hidung di peting-peting. Tegablek ka poek menemai. Oyo anda poek. Lawan tukang pijat nih. Gara-gara tripping emang hirup si laing jadi pakusu mimiti harga diri nepi kakak hormatan dimurah mareh ngebelahan ekspresi mimiti harga diri nepi kakak hormatan ludes penyesa ditukar ku ekspresi. Karunya kainung bapak.